Indonesia spesialkan buat warga Bendar tercinta semuanya. Kita goyang bareng-bareng lagi bersama Monata. Yeah. Akan ku menyangka ternyata hatimu tenang.